Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan faedah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin. Kemudian kita akan sebutkan faedah yang lain dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun faedah yang kedua sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ketika beliau mensyarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu atharul jalisi sayyi' ala sahibihi. Atharul jalisi sayyi' ala sahibihi. Kemudian kata Syekh Ubaid, wa in syi'tum faqulu atharul jalisaini kullin ala sahibihi al-jalisi salih wal-jalisi su. Wa in syi'tum faqulu fihi dalilun ala annahu yajibu ala al-muslimi al-hazim fi amrihi al-nasih li nafsihi an yakhtara as-salihin. Ini kata Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Faedah yang kedua yang beliau sebutkan ketika beliau mensyarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu pengaruh teman yang jelek, pengaruh teman yang buruk, ala sahibihi, terhadap pelakunya. Atau jika ingin kita katakan, kata Syekh, pengaruh pada masing-masing teman duduk, pengaruh pada masing-masing teman duduk atas pelakunya, baik itu teman duduk yang al-jalisi salih, teman duduk yang baik, dan teman duduk yang buruk. Jadi pengaruh teman duduk yang baik, nah, dan pengaruh teman duduk yang buruk atas diri seseorang, ya. Jadi pengaruh teman duduk yang baik, pengaruh teman duduk yang buruk atas diri seseorang. Atau ya, jika ingin kita katakan, nah, pada hadis ini, pada hadis ini semakna, nah, kata Syekh Ubaid, terdapat dalil, fihi dalilun ala annahu yajibu ala al-muslim hazimi fi amrih. Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya wajib bagi seorang muslim yang kokoh, wajib bagi seorang muslim yang kokoh pada urusannya, urusan agamanya tentunya, demikian pula urusan dunianya, pada segala urusannya, wajib bagi seorang muslim yang kokoh pada urusannya, yang an-nasih li nafsihi, yang menasihati dirinya, ayyakhtar as-salihin, untuk memilih orang-orang saleh, untuk memilih orang-orang saleh sebagai temannya. Tentunya faedah hadis ini terambil ketika alim, si alim memberikan arahan kepada si pembunuh untuk berpindah dari negerinya, dari kampung halamannya ke negeri yang lain, ke negeri yang lain, yang mana di negeri yang lain itu negeri yang di sana terdapat orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari faedah yang kedua ini, kemudian Syekh Rogaib menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan akan pentingnya memilih seorang teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang buruk yang akan memberikan pengaruh pada diri kita, akan memberikan pengaruh kepada akidah kita, akan memberikan pengaruh kepada na'am keyakinan kita, memberikan pengaruh kepada akhlak kita. Nah, sebagaimana hadis disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, hadis yang masyhur, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisis salih was-su' kahamil misk wa nafikhil kir." Mathalul jalisis salih was-su' kahamil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma ay yuhdhiyaka wa imma an tatba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Rasulullah SAW mempermisalkan, memperumpamakan antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Beliau bersabda, مثل الجليس الصالح والسوء. Permisalan, perumpamaan, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti kahamilul misk, seperti seorang penjual minyak wangi, seperti seorang penjual minyak wangi. Wa nafikhil kir, dan seperti seorang ya, seorang tukang pandai besi. Nah, seperti seorang pandai besi. Bagaimanakah gambaran permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Nah, beliau menyebutkan, fahamilul misk, adapun seorang penjual minyak wangi, ada tiga kemungkinan yang engkau akan dapatkan darinya. Yang pertama, imma yuhdhiyaka, bisa jadi engkau membeli, bisa jadi penjual minyak wanginya memberikan minyak wanginya kepadamu. Bisa jadi dia memberikan minyak wangi kepadamu. Ya. Bisa jadi seorang penjual minyak wangi memberikan minyak wanginya kepadamu. Wa imma an tatba'a minhu, atau bisa jadi dia atau engkau membeli darinya. Bisa jadi engkau membeli minyak wangi minhu, darinya, dari penjual minyak wangi. Dan minimalnya ya, kalau antum tidak diberi, tidak dikasih minyak wangi, tidak pula engkau bisa membeli darinya, minimalnya an tajida minhu rihan thayyibatan, ya, engkau akan mendapatkan bau yang harum bersama seorang penjual minyak wangi. Ya, engkau akan mendapatkan bau yang harum, ya, bersama dengan seorang penjual minyak wangi, dari penjual minyak wangi. Yang penting bukan minyak wangi yang busuk. Pada umumnya minyak wangi harum. Dan itu umumnya. Baik. Wa nafikhul khir, adapun seorang pandai besi, ya, ini permisalan teman duduk yang buruk, ya, imma yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Ya, bisa jadi 6, dia akan membakar bajumu, ya, percikan api yang dia gunakan untuk memanaskan besi, ya, akan mengena pada bajumu. Nah, atau minimalnya, kalau pakaianmu tidak terkena percikan api dari seorang pandai besi, pandai besi selalu bermain dengan api untuk memanaskan besinya, untuk membuat pedang atau yang semisalnya. Nah, atau minimalnya engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya, bau asap. Ya. Atau minimalnya engkau mendapatkan bau yang tidak sedap dari seorang pandai besi. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya pentingnya bagi seseorang, ya, untuk memilih teman yang baik dan berusaha agar menjauhi teman-teman yang buruk. Kenapa demikian? Karena barometer tolak ukur seseorang itu, ya, dilihat dari agama temannya. Kalau ingin melihat jati diri seseorang, ya, ingin mengukur jati diri seseorang itu dengan cara melihat temannya. Sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. Seseorang itu dinilai dari agama temannya. Seseorang dinilai dari agama temannya. فلينظر أحدكم من يخالف. Bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa teman dekatnya, siapa yang dia jadikan teman dekat, teman akrab. Inilah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari seorang teman, agar kita berhati-hati dan selektif di dalam memilih seorang teman. 6. Karena teman akan memberikan pengaruh pada diri seseorang. 6. Teman akan memberikan pengaruh pada diri seseorang. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengucapkan suatu ucapan, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah pada halaman 400 jilid yang kedua pada halaman 476. Kata beliau, innama yumashir rajulu yusahib man yuhibbu. Sesungguhnya hanyalah seseorang akan berjalan, seseorang akan berjalan dan berteman dengan orang yang dicintai, dengan orang yang dicintai. Demikian pula tentunya orang yang semisalnya. Nah, sebagaimana hal itu pula disebutkan oleh Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullah. Ya, dan pentingnya memilih seorang teman yang baik Kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, juga dinukilkan ada Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah jilid yang kedua halaman 480. Kata Imam Qatadah, "Inna wallah ma ra'ayna ar-rajula yusahib minan nas illa mithlahu wa shaklahu. Fasahibu as-salihin min ibadillahi la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum." Sungguh demi Allah, Tidaklah kami melihat seseorang berteman dengan manusia kecuali yang semisalnya atau sejenisnya, semisal dengan dia, sejenis. Nah, kemudian beliau memberikan bimbingan. Fasahibu salihin, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya, bertemanlah kalian dengan orang-orang soleh. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. La'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Semoga kalian senantiasa bersama mereka, bersama dengan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah, sebagaimana seorang alim yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang membimbingkan agar dia berpindah kepada negeri yang baik, yang di sana terdapat orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, demikian pula tentunya bimbingan para ulama kita. Ya. Fasahibu salihin, maka bertemanlah kalian dengan orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah. Semoga kalian menjadi ya senantiasa bersama dengan mereka, au mithlahum, atau menjadi seperti mereka. Ya. Atau menjadi seperti mereka. Naam. Dari hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dinilai dari agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat, siapa yang dijadikan teman akrab. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak perlu susah bertanya tentang keadaan seseorang. Cukup tanya siapa temannya. Karena demikianlah setiap orang akan mencontoh meniru teman dekatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah syair. Naam. 'Anil mar'i la tas'al wasal 'an qarinihi. Fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. 'Anil mar'i la tas'al wasal 'an qarinihi. Jangan engkau tanya ya, tentang seseorang. Ya. 'Anil mar'i la tas'al. La tas'al 'anil mar'i. Syair ini dalam bentuk syair. Ya. Jangan engkau tanya tentang jati diri seseorang. Bagaimana kepribadiannya? Ya. Bagaimana akidahnya? Hah? Bagaimana akhlaknya? Enggak usah jauh-jauh. Ya. Wasal an qarinihi. Tanyakanlah tentang temannya. Ya. Tanyakanlah tentang temannya. Siapa temannya? Siapa teman dekatnya? Kenapa? Fakullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Karena setiap orang akan berusaha mencontoh, meniru. Ya, setiap orang akan mencontoh. Ya, karena setiap orang akan mencontoh, meniru, meneladani temannya. Baik. Juga terdapat ucapan yang lain, juga dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam bentuk syair. Ya, dan ini bisa dilihat dalam kitab Adabul Isyrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah, karya Abul Barakat Al-Ghazzi. Abul Barakat Al-Ghazzi. Nah. Adabul Isyrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, masih terkait dengan pertemanan, kata beliau, la tusahib wa la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu wa la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fakam min jahilin arda, fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu, haliman hina yalqahu. Yuqasul mar'u bil mar'i idha ma huwa ma syahu. Ini ucapan yang bagus sekali dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dibuat dalam bentuk syair. Naam. Yuqasu al-mar'u bil mar'i ila ma huwa ma syahu. Wa li syai'i 'ala syai'i. Wa li syai'i 'ala syai'i. Maqayis wa asbahu. Wa lil qalbi 'ala al-qalbi. Wa lil qalbi 'ala al-qalbi. Dalilun hina yalqahu. Dalilun hina yalqahu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam syairnya, "Nam wala tasab akhal jahli." Jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh. Jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh, orang yang jahil. Wa iyyaka wa iyyahu. Ya. Hati-hatilah engkau darinya. Nah, hati-hatilah engkau darinya, dari orang yang, dari teman yang bodoh. Fakam min jahilin arda, betapa banyak orang yang bodoh. Nah, membinasakan. Haliman hina yalqahu, seseorang yang halim, seseorang yang santun ketika keduanya bertemu. Ketika keduanya bertemu antara orang yang halim, orang yang santun, baik, budi pekertinya, bertemu orang yang bodoh. Ini orang yang punya ilmu bertemu orang yang bodoh. Nah, yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Seseorang akan disamakan dengan orang lain. Ya, seseorang yuqasul mar'u bil mar'i. Seseorang akan disamakan dengan orang lain. Idza ma huwa ma syahu, ketika dia berjalan bersama, ya, bersamanya. Nah, ketika dia berjalan bersamanya, bersama orang yang bodoh. Ya, jadi seorang akan disamakan dengan orang lain. Ya, bisa dinilai dia, akan diukur. Ya. Ketika dia berjalan bersama teman orang yang bodoh tadi, padahal awalnya orang yang halim, santun, baik, ya, punya ilmu, talibul ilm. Namun karena berteman dengan orang yang bodoh, orang yang bodoh ini punya pengaruh. Orang yang halim mudah dipengaruhi, orang yang santun mudah terpengaruh Orang yang bodoh mudah mempengaruhi. Nah, ini sifat seseorang. Apakah dia punya sifat mudah mempengaruhi atau mudah dipengaruhi? Mudah mempengaruhi, pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Mudah dipengaruhi, pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Namun di sini tentunya ucapan Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan pengaruh yang buruk pada orang yang bodoh, ya, sampai membinasakan orang yang santun ketika keduanya bertemu. Nah, kemudian wali syai'i ala syai'i maqayisu wa asbahu. Sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Nah, maqayisu wa asbahu, ya, memiliki kesamaan dan kemiripan, keserupaan. Ya, memiliki kesamaan, kemiripan dan keserupaan. Kesamaan, ya, dan keserupaan, kemiripan. Walil qalbi ala al-qalbi dalilun ala dalilun hina yalqamu. Hati itu dengan hati yang lain, hati, ya, seseorang dengan hati yang lain, hati orang lain tentunya, dalilun adalah penunjuk, satu tanda. Nah, ketika keduanya bertemu akan kecocokan hati, ya, hati seorang dengan hati yang lain. Nah, hal ini tentunya sangatlah benar apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-arwah judunu mujannada. Nah, itu ruh-ruh akan berbaris, ya, ada tentara-tentara yang akan berbaris dengan yang semisal dengan. Seorang akan mencari teman yang sesuai dengan hatinya. Nah, hal itu pernah terjadi. Jadi mengukur seseorang dari temannya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, dikisahkan oleh Yahya bin Sa'id al-Qattan, juga dinukilkan oleh al-imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Nah, pada jilid yang kedua halaman 453. Ini ketika Sufyan al-Thawri datang ke kota Basrah. Nah, jadi Yahya bin Sa'id al-Qattan yang mengisahkan, ya, tentang kisah Sufyan al-Thawri datang ke kota Basrah. Nah, Basrah ini salah satu kota yang ada di Iraq. Nah, ini ketika Sufyan al-Thawri datang ke kota Basrah dan kemudian melihat kedudukan seseorang yang bernama Ar-Rabi' ibn Subayh, yang bernama Ar-Rabi' ibn Subayh. Ar-Rabi' ibn Subayh seorang yang punya kedudukan, ya, di tengah-tengah manusia. Melihat kondisi keadaan Ar-Rabi' ibn Subayh yang begitu tinggi, ya, di tengah-tengah manusia, maka Sufyan al-Thawri rahimahullah bertanya kepada orang-orang yang ada di Basrah yang sangat memuliakan Ar-Rabi' ibn Subayh. Nah, ini apa madhabnya? Ma madhabuhu? Apa prinsipnya? Ya, prinsipnya, ya, Ar-Rabi' ibn Subayh, apakah dia seorang ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah? Apa yang mereka katakan? Orang-orang kemudian mengatakan, nah, saya tidak baca bahasa Arab, ada diungkilkan dalam kitabnya. Nah, dia mengatakan, ya, orang-orang kemudian mengatakan bahwasanya dia adalah seorang ahlu sunnah. Ar-Rabi' adalah seorang ahlu sunnah. Imam Sufyan al-Thawri tidak sampai di sini, ya. Kemudian bertanya, man bitanatuhu? Siapa teman dekatnya? Nah, siapa teman dekatnya? Akhirnya mereka mengatakan, ya, ahlul qadar, temannya adalah para pengingkar takdir. Teman-temannya Ar-Rabi' bin Subayh adalah para pengingkar takdir. Maka seketika itu juga Sufyan ats-Tsauri mengatakan huwa qadari. Ya, dia adalah seorang pengingkar takdir, bukan ahli sunnah. Ya, seperti temannya. Temannya para pengingkar takdir. Nah, orang-orang yang ingkar terhadap takdir. Nah, inilah di antara salah satu contoh. Ya, di karangan para ulama, ketika mereka melihat, ya, seseorang dari ketinggian kedudukan di tengah-tengah manusia, maka cukup bertanya siapa temannya, ya, siapa teman dekatnya, nah, siapa yang suka berjalan bersamanya. Nah, karena ukurlah nilainya, nilailah orang tersebut dari temannya. Ketika engkau ingin mengetahui jati diri seseorang, nah, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, maka cukup engkau bertanya siapa teman dekatnya. Ya, ketika orang itu berteman dengan teman-teman yang rusak akidahnya, maka semisal dengan dia. Dia punya kerusakan akidah. Nah, manhajnya demikian pula, akhlaknya demikian pula. Fa nasallallahu salam alafiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Ini di antara faedah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Subhanakallah. Alhamdulillah.